bisa dakwah juga, bisa dakwah dan sobat. Isi marfu yang ketiga dan keempat. Banyak al-marfu'at, marfu'at al-asma, isim yang dirofa ada tujuh. Isim yang mu'alif ada tujuh. Pernah lewat yang pertama dan yang kedua telah selesai. Sekarang yang ketiga dan keempat, mubtada' dan khabar. Al-mubtada' wal-khabar ismani, tarakabu minhuma jumlatun ismiyah. Mubtada' dan khabar, keduanya adalah isim. Terusun dari keduanya jumlah ismiyah. Mubtada dan khabar, keduanya adalah isim, tersusun dari keduanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah makanat masbuqatan bi ismin. Jumlah ini diawali dengan isim. Kebalikannya jumlah fi'liyah makanat masbuqatan bi fi'lin. Misal contohnya jumlah ismiyah mubtada khabar al-ilmu nafi'un. Al-ilmu ini mubtada. Isim marfu' yang kosong dari awamil lafziyah. Nafi'un ini penyempurna mubtada. Khabar. Khabar sebagai pelengkap penyempurna mubtada. I'rabnya misalnya al-ilmu mubtada marfu'. Mubtada marfu'un bil ibtida'. Yang merofakannya amil ma'nawi. وعلى مدرافه الضم الظاهر على آخره نافع خبر المبتدأ مرفوع وعلى مدرافه الضم الظاهر على آخره الأستاذ مريض أستاذ ساكت الأستاذ مبتدأ مرفوع وعلى مدرافه الضم الظاهر على آخره مريض خبر المبتدأ مرفوع وعلى مدرافه الضم الظاهر على آخره علي غني Ali adalah orang yang kaya. Adiyun ini mubtada. Ghaniyun sebagai khabarnya. Anta mujtahidun. Kamu hendaklah bersungguh-sungguh. Anta dhamirun munfasilun mabniun 'alal fath fi mahall raf'in mubtada. Mabni 'alal fath fi mahall raf'in mubtada. Kalau di apa dijadikan satu kalimat anta, ada yang memisah dhamirnya an saja ta harful khitab, ada yang langsung dianggap satu kata semuanya mabni ala fat. Ya kalau dipisah an sendiri dhamir ta bukan dhamir, di an mabni alas sukun. Ya kalau dijadikan satu semuanya mabni ala fat. Mujtahidun khabar mubtada marfu wa ala mudrafihi hadamma Allah wa ala akhir. Amal mubtada ada mubtada fa huwa ismun mukhbarun an. Mubtada adalah isim yang diberitakan tentangnya. Dikhabarkan tentangnya. Wal khabar mukhbarun bih, khabar adalah dikhabarkan dengannya. Yang mubtada dan khabar. Yang mubtada yang diberitakan tentangnya. Khabar, khabarnya khabar tentang orang tersebut. Saya Aliun goni Ali kaya. Siapa yang diberitakan? Ali, diberitakan Ali. Apa beritanya? Kaya. Yang diberitakan namanya mubtada, beritanya namanya khabar. Atau ungkapan lainnya, mubtada adalah isim rafa yang kosong dari awamil lafdhiyah. Isim marfu yang kosong dari awamil lafdhiyah, yang merafakan yang amil ma'nawi. Alik tidak. Arabul khabar ini adalah penyempurna mubtada, pelengkap mubtada. Menjadikan mubtada makna jadi sempurna. Al-juz' alladhi yatimu ma'al mubtada fa'idah. Wal jumlatul murakkaba min al-mubtada wal khabar tusamma jumlatan ismiyah. Dan jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar dinamakan dengan jumlah ismiyah. Ini disebutkan bersamaan yang ketiga dan keempat ini mubtada khabar karena selalu bergandengan. Mubtada dan khabar. Jadi kalau ada mubtada seringnya padanya ada khabarnya. Kalau ada mubtada pasti ada khabarnya. Ini pada umumnya kebanyakan. Terkadang juga ada mubtada tidak ada khabarnya. Seringnya kebanyakannya yang namanya mubtada itu ada khabarnya. Kemudian al-mubtada terbagi menjadi dua, zahir dan dhamir, sama dengan pembagian fa'il mengenai bil-fa'il. Ada zahir, ada dhamir. Zahir ma dalla 'ala musamman. Dhamir ma naba'a 'an zahir. Atau ungkapan lainnya zahir yang maknanya jelas tanpa bentuk qarinah takallum khitab atau ghaibah. Dhamir yang maknanya jelas dengan perantara qarinah takallum khitab atau ghaibah. Zahir contohnya Allahu sami'un. Allah mendengar. Al-adibu mahbubun. Orang yang adib, yang beradab, disenangi, mencintai. Al-bintu mujtahidatun, anak perempuan itu rajin, bersungguh-sungguh. Al-bakhilu madmumun, orang yang bakhil itu tercela. Tercela, madmum. Contoh yang dhamir, huwa ghaniyun, hiya maridatun, dia kaya, dia sakit. Anta nasyitun, kamu semangat. Ana tilmidun, saya murid. Ini mubtada terbang jadi dua. Mubtada isim marfu yang kosong dari awamil lafdhiyah terbagi menjadi dua, zahir dan dhamir. Zahir dan dhamir. Kalau zahir ini i'rabnya mudah ya, zahir. Kalau dhamir i'rabnya i'rab mahal, kan lewat sebelumnya isim-isim mabni di antaranya apa? Dhamir. Di antaranya isim mabni adalah dhamir. Ya, misalnya huwa. Wa dhamirun munfasirun mabniun 'alal fath fi mahalli raf'in mubtada. Yang disebutkan keadaan binaannya apa? Mabni 'alal fath, mabni 'alal dhamm, mabni 'alas sukun, mabni 'alal kasr, kemudian fi mahalli raf'in mubtada. Sama kemarin dengan apa? Ketika sebagai naibul fa'il, sebagai fa'il. Apabila dhamir sebagai fa'il naibul fa'il. Demikian juga ketika dia sebagai mubtada disebutkan keadaan binanya, kemudian fi mahalli raf'in fa'il, wa fi mahalli raf'in naibul fa'il, wa fi mahalli raf'in mubtada, dan seterusnya. Ketentuan-ketentuan mubtada dan khabar. Nah, syarat-syarat atau hukum-hukum berkaitan dengan mubtada dan khabar. Pertama, satu, mubtada dan khabar harus selalu dalam bentuk marfu. Mubtada dan khabar selalu dalam bentuk marfu, di antara isim yang dirofa. Keluar dengannya apa? Isim-isim yang mansub, majrur, tidak masuk dalam mubtada dan khabar. Kedua, susunan mubtada dan khabar ialah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Susunan mubtada dan khabar ialah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Kita lewat di awal-awal pembagian jumlah dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang mubtada khabar ini yang jumlah ismiyah. Susunan dari mubtada dan khabar, jumlah yang diawali dengan isim. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Mubtada dan khabar ini masuk dalam jumlah ismiyah, diawali dengan isim. yang pertama yang di awal sebagai mubtada'nya dan penyempurnanya sebagai khabarnya. Yang ketiga, bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il. Apabila ada isim marfu' didahului fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il. Saya qama Muhammadun. Muhammadun marfu' di dhammah. Tapi didahului oleh fi'il. Qama berarti Muhammadun sebagai fa'il. Atau sebagai naibul fa'il. Kalau fi'ilnya mabni lil majhul. Maka ghairu sighah. Saya duriba. Duriba kalbun. Kalbun isim marfu'. Jatuh setelah fi'il. Tapi fi'ilnya mughayyir sighah. Berarti dia naibul fa'il. Bila ada isim marfu' mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Ini kalau ada isim marfu' mendahului isim sebelum, mendahului fi'il sebelum fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Misalnya Muhammadun jalasa. Muhammadun yajlisu. Ini isimnya dulu, baru fi'il. Maka isim tersebut yang marfu' adalah mubtada. Adapun kalau isim marfu' setelah fi'il, fi'il dulu kemudian isim, berarti apa? Isimnya imma fa'il, imma na'ibul fa'il. Kalau fi'ilnya mabni ma'lum, berarti fa'il. Kalau fi'ilnya mabni majhul, berarti na'ibul fa'il. Keempat, susunan mubtada dan khabar harus selamanya sesuai. Antara mubtada dan khabar harus sesuai, harus cocok, serasi. Khabar mencocoki mubtada-nya. Harus sesuai. Yaitu yang pertama, bila mubtada-nya mufrad, maka khabarnya pun harus mufrad. Bila mubtada-nya mufrad, khabarnya harus mufrad. Apa itu mufrad? Siapa terakhir tadi? Apa? Siapa yang terakhir tadi tanya? Hah? Ana. Apa mufrad? Nak. Ma huwa al-mufrad? Nah, ma dal 'ala wahid. Nah, jika mubtada'nya mufrad, khabarnya juga mufrad. Menunjukkan satu, khabar juga menunjukkan satu. Saya Muhammadun talibun. Bila mubtada'nya musanna dan jama' atau jama', maka khabarnya harus pula musanna atau jama'. Muhammadani jalisani. Muhammaduna jalisuna. Harus mencocokin, sesuai. Khabar mencocokin mubtada'nya. C, bila mubtada'nya mu'annath, maka khabarnya pun harus mu'annath pula. Demikian juga bila mudzakkar. Nah, bila mubtada'nya mudzakkar, khabarnya ikut mudzakkar. Mubtada'nya mu'annath, khabarnya juga ikut mu'annath. Anta talibun. Anti talibatun. Anta mudarrisun. Anti mudarrisatun. Harus sesuai mudzakkar dan mu'annath. Catatan satu, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Apabila ada isim marfu didahului fi'il ma'lum, fi'il ma'lumnya fa'ala, duruba, nasara, kataba, maka isim tersebut adalah fa'il. Qara'a Muhammadun, jalasa Zaidun. Ya, Zaidun ini sebagai fa'il. Dua, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il majhul, fi'il yang dirubah. Kalau fi'il madhi dhamma awalnya di kasor sebelum akhirnya, fi'il mudhari dhamma awalnya di fathah sebelum akhirnya, maka isim tersebut adalah naibul fa'il. Isim tersebut adalah naibul fa'il. Seperti yang tadi, duriba kalbun, nusira, nusiral muslimuna. Al-muslimun ini naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni majhul, fi'il mughayyir sighah. Tiga, bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum atau fi'il majhul, bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum atau fi'il majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Kalau tidak ada isim marfu yang kosong dari awamil lafziyah yang merupakan amil ma'nawi, alif tidak di awal jumlah ismiyah, di awal jumlah alif tidak. Alhamdulillah, contoh-contoh al-waladu mujtahidun. Al-waladu mujtahidun. Kamu Arab, yang terakhir tadi. Arif. Al-waladu. Mubtada'un marfu. Marfu'un mu'alamatu rabbihi dhammatun zahirun ala akhir. Mujtahidun al-bintu mujtahidatun apa al-waladan mujtahidan apa marfu apa yang langsung marfu sebagai apa dia nah mubtada marfu annahu mutan sanana mujtahidan annahu sanana al-auladu mujtahiduna mujtahiduna Al-bintu mujtahidatun. Al-bintu apa? Waktu orang mujtahidatun. Nah, al-bintani mujtahidatan. Dak. Al-bintani mujtahidatan. Al-mujtahidatan. Al-bintani. Marfu mubtada marfu mubtada marfu alamat raf'ihi alif li annahu mufanna mufanna mujtahidatani khabar mubtada wa huwa marfu wa alamat raf'ihi al alif li annahu mufanna nعم al banatu mujtahidatun banatu mubtada jamu anasari. Nah, mujtahidatun. Mujtahidatun mubtada ay khabar marfu'un ma'lamat raf'ihi min alif. Ha. Mujtahidatun. Adamma adhar ala akhi. Annahu jamu anasari. Allahu sami'un. Allah sami'un Allah lamdul jalalah mubtada marfu'un marfu'un ala mutrafihi dhammatu Allahi rabbil alamin sami'un sami'un mubtada mubtada marfu'un bi ha apa sami'un Allah sami'un iya sami'un apa khabar khabar mubtada mubtada marfu'un bi mubtada نعم الأديب محبوب الأديب محبوب الأديب مبتدأ مرفوع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه اللهم ظاهر عن آخر محبوب محبوب محبوب خبر مبتدا مرفوع على مدرفه إيه؟ اللهم ظاهر على آخر هو غني هو غني huwa dhamir munfasil mabniun ala huwa. Harga terakhirnya apa? Nah, fi mahalli raf'in mubtada ghaniyun khabar mubtada marfu ala raf'i. Karena rupanya apa? Ghaniyun. Harga terakhirnya ghaniyun domba. Nah, domba. Dhahir ala akhir anna asmul mufrad. Tamrin latihan. Al-mudarisu hadirun. Jadikan muthanna jama' mu'annath, muthanna jama'. Nah, muthanna jama' mudzakkar li mu'annath, muthanna mu'annath jama' mu'annath. Wajibul mansin. Terjemahkan dalam bahasa Arab wajibul mansin. Kemarin dikumpul wajibul mansin. Bagaimana satu muthanna jama'? Muthanna jama' yang pertama mudzakkar. Kedua mu'annath. Muthanna dan jama'. Dikumpulin PR-nya. Apa kamu tertarik? Ada yang tersembunyi mungkin ada. Contohnya yang tersembunyi. Contoh yang tersembunyi mungkin ada. Pertanyaan itu apa harus nampak? Makanya ada yang tersembunyi.